terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti, temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang.